Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Jumad al-Akhirah 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 5 Februari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa Ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-24 dan kita sedang membahas apa yang disampaikan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Wal imanu bi annal imana qawlun wa amalun wa niyatun wa isabatun yazidu wa yanqusu yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Sebuah kaidah yang ada di dalam aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah keyakinan mereka bahwa al iman tercakup padanya qaulun wa amal. Ada di sana ucapan, ada juga di sana perbuatan. Wa niyatun wa isabatun. Ketika mereka pun di dalam hatinya terdapat niat, terdapat keyakinan dan isabah pembenaran yang tidak dicampuri dengan kerugian, afwan, yang tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Yazidu wa yanqus. Keimanan tersebut bisa bertambah, bisa pula berkurang. Yazidu masya Allah, bisa bertambah sesuai dengan kehendak Allahu Jalla Jalaluh. Wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Kemudian juga keimanan tersebut bisa berkurang sampai tidak tersisa lagi sedikit pun keimanan di dalam hati seorang mukmin tadi. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Telah kita jelaskan bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah wa ra'ah, yang beliau menerangkan bahwasanya hakikat dari keimanan tidak akan disebut sebagai sebuah al-iman illa min majmu'i hadhil asya', kecuali benar-benar terkumpul padanya perkara-perkara di atas. Faman amana biqalbihi wa lam yu'min bilisanih lam yakun mu'minan. Itu penjelasan beliau secara global. Maka apabila ada orang yang beriman dengan hatinya, yakin dia telah membenarkan Allahu Jalla wa Ala, dia telah membenarkan syariat nabinya alaihi salatu wassalam, tapi dia tidak mau mengucapkan itu, mengikrarkan itu dengan lisannya, lam yakun mu'minan, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, maka dia belum bisa disebut sebagai seorang mukmin. Begitu pula seterusnya. Ketika seseorang hanya sekedar beriman dengan lisannya saja, akan tetapi hatinya ada unsur kedustaan, ada unsur keraguan, maka juga tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, pembahasan yang ada. Ba'duhum zada fi ta'rifil iman, kata beliau, kama dzakara al-muallif mas'alatan rabi'atan wa hiya ittiba'us sunnah. Dan sebahagian para ulama menambahkan definisi dari keimanan yang hakiki, definisi dari keimanan yang sebenarnya, karena kita sudah membahas tiga unsur, tiga pondasi dari setiap keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Harus ada i'tiqadun bil qalb, harus ada keyakinan di dalam hatinya, wa nutqun bil lisan, harus ada unsur yang kedua ketika dia mengikrarkan, mengucapkan dengan lisannya. Dan harus mencakup pula pondasi dasar yang ketiga, yaitu amalun bil jawareh, ketika dia mengamalkan, membuktikan, merealisasikan apa yang dia miliki dari keimanan tersebut dengan menggunakan anggota-anggota tubuhnya untuk beramal soleh. Maka di sana ada yang menambah poin yang keempat yang disebutkan oleh beliau di sini. Apa itu poin yang keempat? Wahiyat tiba'us sunnah. Unsur yang keempat, pondasi yang keempat adalah ketika keimanan tersebut pun teruji, terbuktikan dengan ittiba'us sunnah. Ketika seseorang mengikuti ajaran nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Artinya tidak beriman seseorang apabila dia hanya beriman kepada Allah jalla jalaluh. Dia hanya beriman kepada Rabbul Izzati wal Jalal, tanpa mempercayai, tanpa meyakini bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Maka ini tidak cukup. Sebagaimana keadaan kaum musyrikin, Abu Lahab wa man ma'ah. Musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang memberikan mereka rezeki adalah Allah jalla jalaluh, yang menciptakan alam semesta ini pun Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatur pergerakan alam semesta pun Allahu rabbul izzati wal jalal. Semuanya diimani oleh mereka sebagai kaum musyrikin ketika itu. Akan tetapi ketika disodorkan untuk mereka bisa mengikuti risalatin nubuwah, bisa mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan, yang dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menolak. Maka la yakunu mu'minin. Mereka tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman, walaupun beriman kepada Allah. Na'am. Enggak perlu diragukan lagi keimanan mereka kepada Allahu jalla jalaluh. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yaqulun, para ulama tersebut mengatakan, al-iman, definisi dari keimanan adalah qaulun wa'tiqadun wa'amalun wa'sunnatun. Jadi ada empat unsur yang harus tercakup di dalam al-iman. Yang pertama adalah qaulun, ucapan. Yang kedua i'tiqadun, ketika dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Yang ketiga amalun. Jadi yang pertama ucapan, yang kedua i'tiqadun, keyakinan, yang ketiga amalun, amalan-amalan jawari, anggota badan, amalan-amalan saleh, dan yang keempat adalah sunnatun, sunnah yang dia ikuti. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dia junjung tinggi, yang dia jadikan qudwah alaihi salatu wassalam. Ini empat unsur yang harus ada di dalam keimanan seorang mukmin. Yakni maksudnya adalah ittiba'us sunnah. Maksudnya ketika seseorang itu mau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakhruju bidzalikal mubtadi'atu alladzina la ya'maluna bis-sunnah wa innama ya'maluna bid'at. Maka kalau kita mengambil apa yang disebutkan oleh sebahagian para ulama ini bahwa ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengimani beliau, yang konsekuensinya apa? Senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, meninggalkan al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Karena Nabi alaihi salatu wassalam lah yang telah memberikan tahdzir, memberikan peringatan kepada umat ini, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Maka kalau kita pakai 4 poin ini, terkhusus poin yang keempat, ittiba'us sunnah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakhruju bidzalikal mubtadi'ah. Ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul dalal, mereka tidak masuk ke dalam orang-orang yang sempurna keimanannya. Bukan artinya menafikan, berarti mereka tidak beriman. Lah, jangan disalahfahami. Mereka tidak masuk kepada orang-orang yang sempurna keimanannya. Alladzina la ya'maluna bis-sunnah, karena mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama ya'maluna bil muhdatsat. Yang mereka amalkan hanyalah perkara-perkara baru yang tidak ada diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diwariskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, itu dikerjakan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yura'akumullah wa ya ayyuhat talaba hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, bahwasanya al-bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada yang mufassiqah dan ada yang mukaffirah. Ada yang menjadikan seorang pelakunya sebagai seorang fasik, ada pula yang menjadikan seorang pelakunya sebagai seorang yang kafir. Maka di sini kita simpulkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh beliau di sini ketika poin yang keempat tidak dimiliki oleh seorang mukmin, dia belum memiliki keimanan yang sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wahada, dan yang demikian ini, dzakarahul muallifu huna fi qawlihi niyyatun wa isabatun. Dan apa yang ada pada poin keempat ini, yaitu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah bukti keimanan yang sempurna, keimanan yang hakiki, keimanan yang sebenarnya yang ada pada seorang mukmin, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, bahwa yang dimaksudkan adalah niyatun wa isabatun. Di sana ada niat, di sana ada isabah, pembenaran. Ai, maksudnya kata beliau, amalun bis sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membawa sebuah sunnah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mewariskan sebuah amalan, maka langsung dia benarkan, langsung dia imani, dan langsung dia amalkan. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak mau mengamalkan apa yang dibawa oleh beliau, apa yang diwariskan oleh beliau alaihi salatu wassalam? Maka disebutkan di sini oleh Syekh, ammal ladzi ya'malu amalan khati'an bil bid'ah wal khurafat wal muhdatsat fa hadza la yakunu mu'minan. Tapi kalau ada model orang yang kedua, yang mereka amalkan hanya amalan-amalan yang keliru, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan unsur khurafat, penuh dengan unsur muhdatsat, perkara-perkara baru, ada unsur syiriknya lagi, menyekutukan Allah Jalla wa'ala, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau mungkin sampai kepada memposisikan baginda Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada derajat ilahiyah. Beliau adalah satu orang yang bisa diminta, bisa dimohonkan doa, dipanjatkan doa, dipersembahkan doa kepadanya alaihi salatu wassalam. Ini sudah sampai kepada, ini sudah sampai kepada perkara na'udzubillah min dzalik syirk. Karena kita harus meminta, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan sekelas para nabi, para malaikat yang tidak berdosa saja, yang senantiasa ada sebagai ahlus sama, penduduk langit, di sisi Allah Jalla wa'ala tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Maka kalau ada modelnya orang yang seperti ini, kata beliau, fahadza la yakunu mu'minan, maka mereka ini belum memiliki keimanan yang sempurna. Apalagi kalau sudah sampai yang dilakukan adalah kebid'ahan al-mukaffirah, berarti sudah na'udzubillah min dzalik bisa keluar, sudah keluar dari agama Islam. Antum bayangkan bagaimana ketika seorang berakidah, berkeyakinan bahwa ibunda kaum mukminin saat ini sedang diazab di neraka Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan kakinya terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kondisi tubuh beliau, kondisi tubuh ibunda Aisyah, menurut sebahagian sekte kaum Syiah Rafidah, sedang berposisi terbalik dan diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata mereka, adalah zaniyah, seorang wanita penzina. Kalau seperti ini, la yakunu mu'minan, maknanya mereka sama sekali tidak beriman. Bukan hanya sunnah Nabi SAW yang dilecehkan oleh mereka, akan tetapi ajaran beliau SAW, hadis beliau SAW terkait dengan manaqib, terkait dengan fadail, keutamaan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, diinjak-injak oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan sebab itu mereka bisa masuk kepada kekufuran yang nyata. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa yazidu bitta'ah. Keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan seorang kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza min tamamit ta'rif. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini merupakan kesempurnaan dari definisi yang telah kita sebutkan. Annal imana yazidu bitta'ah. Karena kondisi keimanan itu hakikatnya memang bisa bertambah dengan amalan-amalan ketaatan seorang hamba. Wa hadza sharihun fil Qur'an. Dan ini merupakan satu hal yang sangat-sangat jelas di dalam Al-Quranul Karim. Wa yazidullah alladhina ihtadaw huda. Ini ayat yang pertama yang dinukilkan oleh beliau ketika Allah Jalla wa'ala menambahkan hidayah, menambahkan petunjuk kepada mereka-mereka yang ihtadaw, kepada mereka-mereka yang beramal soleh, beramal untuk mendapatkan petunjuk, ditambah oleh Allah Jalla wa'ala hidayahnya, petunjuknya, manisnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, manisnya ketaatan akan terus ditambah. Kemudian firman Allah Jalla wa'ala yang berikutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, maka keimanan mereka terus bertambah. Begitu pula firman Allah Jalla wa'ala, wa yazdadal ladhina amanu imanan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keimanan mereka, orang-orang yang beriman. Hadza sharihun annal imana yazidu bitta'at, kata beliau. Ayat-ayat yang seperti ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan unsur-unsur ketaatan seorang hamba, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh mereka. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ya ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Aqidah ahli sunnah yang terkait dengan al-imanu yazidu bitta'ah, ini adalah titik perbedaan antara apa yang dimiliki oleh ahli sunnah dengan kaum mubtadi'ah dari kalangan murji'ahnya dan yang semisal mereka. Wa man salaka sabilahum. Kaum murji'ah secara khusus menyatakan bahwa iman itu tempatnya di hati, nggak perlu diucapkan dengan lisan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan yang lebih parah lagi, di sekian banyak majelis telah kita nukilkan, dan hal ini dinukilkan pula oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Ad-Da'u wad-Dawa al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, bahwa keimanan seorang fajir, na'udzubillah min dzalik, seorang yang fasik, seorang pelaku maksiat, itu sama dengan keimanannya Mikail keimanannya malaikat, keimanannya Israfil, keimanannya malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Ada lagi yang mengatakan bahwa keimanannya seorang fasik atau afjarun nas, orang yang paling fajir, orang yang paling berdosa di bumi Allah Jalla wa Ala, hakikatnya sama dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq ahlul jannah. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Kemana ayat-ayat Allah Jalla wa Ala yang menunjukkan bahwa keimanan itu bisa bertambah dan berkurang? Kalau mereka berkeyakinan dengan seperti itu, karena apa yang mereka yakini, keimanan itu tetap, enggak bisa naik, enggak bisa turun. Keimanan itu sesuatu yang paten, sesuatu yang baku, enggak bisa bergerak lagi sudah. Oleh karenanya mereka mengambil sebuah kesimpulan, keimanannya Abu Bakar ya sama dengan keimanannya orang yang meminum khamar, orang yang melakukan perjudian dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang dinukilkan oleh Al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan dari surah Al-Mudathir, dari surah Maryam, dari surah Al-Anfal, semuanya membantah. Jelas dalam surah Al-Mudathir ayat ke-31, wa yazdadal ladzina amanu imanan, yazdad, akan bertambah keimanan mereka, orang-orang yang beriman. Tapi karena memang ahlul bid'ah wal ahwa dikenal dengan sahibul hawa, mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, maka na'udzubillah min dzalik, ayat-ayat yang seperti ini akan mereka takwil seenaknya. Oh, itu maksudnya demikian dan demikian. Oh, itu maksudnya seperti ini dan seperti itu. Bukan seperti apa yang kalian tafsirkan, wahai kaum Wahabi. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, wa yanqusu bil ma'siyah, keimanan pun bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Li'anna syai'al ladzi yazidu wa yanqus, wa aidan ja'a fil hadis. Li'anna syai'al ladzi yazidu yanqusu. Karena sesuatu itu apabila dia bisa bertambah, maka otomatis dia akan bisa berkurang. Ini sudah kaidah abadi. Artinya di setiap kehidupan, wakai yang ada, kenyataan yang ada, demikian sesuatu, apakah itu benda, apakah itu benda cair, benda padat, atau mungkin sesuatu yang tidak terlihat seperti keimanan kita, kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik, amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, ketika dia bisa bertambah, otomatis juga bisa berkurang. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kalau dia bisa bertambah, otomatis bisa berkurang. Benda cair bisa bertambah pun bisa berkurang. Benda padat bisa bertambah pun bisa berkurang. Keimanan kita bisa bertambah pun bisa berkurang. Amalan soleh kita bisa bertambah pun bisa berkurang. Kemaksiatan kita bisa bertambah pun bisa berkurang. Semuanya. Ini sudah kaidah umum. Ini gak bisa lagi dibantah. Wa aidan ja'a fil hadis, begitu pula datang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, anna alladhi la yunkiru al-munkara biqalbihi laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardalin. Bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, anna alladhi la yunkiru al-munkar, seorang yang tidak bisa mengingkari kemungkaran, biqalbihi, perhatikan lafaz ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, biqalbihi. Orang-orang yang sudah tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Dengan hatinya dia tidak bisa. Dia melihat orang-orang melakukan kemaksiatan biasa-biasa saja. Hatinya tidak terenyuh. Hatinya tidak sakit. Hatinya tidak bergejolak. Hatinya tidak marah. Melihat Al-Quran diinjak-injak, hatinya lempeng-lempeng saja. Melihat Nabi SAW dibuat karikaturnya, hatinya tidak menjadi masalah. Sesuatu yang seperti ini, kata Nabi SAW, kalau sudah sampai kepada tahapan tersebut, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, kata beliau SAW. Kalau sudah keadaan seorang hamba Allah Jalla wa'ala seperti itu, maka berarti sudah tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya. Habis. Dari mana sisi pendalilannya kok bisa hadis ini, ucapan Nabi SAW ini, diambil hukumnya oleh para ulama bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Kita bahas dan kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dalla, hadis ini menunjukkan ala annal imana yad'ufu hatta yasira mithla habbatil khardal. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa melemah. Keimanan itu bisa melemah, keimanan itu bisa berkurang sampai menjadi sesuatu yang paling kecil, habbatul khardal, sekecil biji sawi yang mungkin tidak nampak di sebahagian mata orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti apa? Berarti kondisi keimanan yang ada di dalam hati seorang tersebut bisa naik, bisa pula turun, bisa bertambah, bisa pula berkurang. Ketika seorang melihat kemungkaran, dia ingkari dengan hatinya, hatinya membenci, ada yang membuat karikatur Nabi alaihi salatu wassalam, hatinya marah apabila Al-Quran dihinakan, hatinya marah apabila ada orang yang memojokkan Islam, hatinya sangat-sangat berapi-api, bergejolak apabila ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu sama dengan agama-agama yang lainnya. Paling tidaknya di hati yang bergejolak itu menunjukkan keimanan. Karena apa yang kita tahu dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tingkatan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu ada tiga tingkatan, ada tiga tahapan. Yang paling rendahnya adalah mengingkari dengan hati kita. Hati kita benci, hati kita marah, hati kita berkobar, hati kita bergejolak ketika melihat kemungkaran, itu yang paling rendah. Tapi kalau sudah yang paling rendah ini tidak ada, berarti habis sudah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kan posisi keimanan itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau keimanannya lebih kuat dibandingkan tahapan yang ketiga, dia naik kepada tahapan yang kedua, dia ingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan lisannya. Kalau lebih tinggi lagi, maka dia ingkari dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka ini ikhwati fillah yara'akumullah, yang menunjukkan kepada kita bagaimana keimanan itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Wa ja'a fil hadits sahih. Begitu pula datang dalam sebuah hadis yang sahih, annahu yakhruju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min khardalin min iman. Fadalla ala anna al-iman yad'ufu hatta yakuna mithla habatil khardal. Begitu pula dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim muttafaqun alaih, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan annahu yakhruju minan nar, bahwa nanti akan ada yang keluar dari api neraka, dari azab Allah jalla wa ala di neraka jahannam, man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min khardalin min iman. Orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sedikit, walaupun sebesar biji sawi, kecil sekali, hampir-hampir tidak terlihat, tapi ada sedikit unsur keimanan, maka dia akan dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari azab api neraka yang abadi. Maka ketika itu, ketika mereka sudah diselamatkan semua, tentunya dengan sekian banyak azab, na'udzubillah min dzalik, yang sudah Allah berikan kepada mereka akibat perbuatan dosa, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan bid'ah, maka setelahnya mereka akan diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan kondisi kulit yang telah gosong dan yang semisalnya, hadis yang telah kita bahas. Maka khotifillah yara'akumullah, yang menjadi syahid adalah bagaimana hadis ini pun menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang, iman itu bisa turun, bisa mengecil. Sampai apa? Sampai benar-benar kecilnya sebesar biji sawi, sekecil biji sawi. Maka khawatifillah ya ra'akumullah, sebuah akidah yang mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang baku, iman itu sesuatu yang sudah tetap, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, akidah yang batilah. Tidak sesuai dengan apa yang datang dari hadis Nabi SAW, tidak sesuai dengan apa yang datang dari firman-firman Allah Jalla Jalaluh. Wa qala ta'ala, beliau mengatakan dengan menukil firman Allah Jalla wa'ala, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Indahum imanun dha'ifun wahum lil kufri aqrab. Ada kondisi orang-orang yang ketika itu nanti lebih dekat kepada kekufuran. Padahal ada keimanan mereka, tapi tipis sekali, kecil sekali, sedikit sekali. Hampir-hampir tidak ada keimanan mereka. Tapi ada modelnya hamba Allah Jalla wa'ala yang seperti itu. Wahum lil kufri, kata beliau hafidhahullah wara'a. Posisi mereka ini, keadaan keimanan mereka ini lebih dekat kepada kekufuran, walaupun masih ada. Fadalla ala annal imana yad'uf, menunjukkan bahwa iman itu benar-benar bisa berkurang, berkurang, berkurang terus, menipis, menipis, menipis. Wa hatta inna sahibahu yakunu aqraba ilal kufri wal iyadhu billah. Sampai-sampai sudah hampir lagi, sedikit lagi dia akan menghabiskan seluruh keimanannya, mengikis seluruh keimanannya dan masuk kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yarakumullah. Wa ayuha talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Setelah kita mengetahui bagaimana keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, bisa menebal, bisa menipis. Dengan ketaatan dia bertambah, dengan kemaksiatan dia berkurang. Maka kita sebagai seorang mukmin yang kayyis, seorang mukmin yang cerdas, harus benar-benar sering, harus benar-benar serius, harus benar-benar perhatian. Selalu introspeksi, sesering mungkin. Bagaimana kondisi keimanan yang ada dalam sanubari kita, yang ada di dalam hati kita? Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik, karena kita tidak akan mungkin lepas dari perbuatan maksiat. Artinya apa? Artinya pasti posisi keimanan kita itu bisa turun. Bahkan kemungkinan besar setiap saat bisa keimanan-keimanan kita itu menipis. Menunjukkan apa ya khawati filah ya ra'akumullah? Menunjukkan kita adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu da'ifan, kata Allah Jalla wa'ala. Manusia itu sangat-sangatlah lemah. Tapi Nabi SAW memberikan solusi. Di hadisnya yang sahih yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana Nabi SAW menjelaskan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik dari mereka yang melakukan kesalahan, dari mereka yang melakukan dosa, adalah yang segera kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kuncinya di sini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kemaksiatan. Lebih dari itu, Allah Jalla wa ala yang telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Atau Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika seseorang melakukan sayyi'ah, ketika seseorang melakukan na'udzubillah min dzalik kemaksiatan-kemaksiatan, maka atbi, ikutilah, kerjakanlah setelah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dengan al-hasanah. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Artinya setelah kita melakukan kemaksiatan, tutuplah dengan amalan soleh. Agar apa? Agar bisa benar-benar menjadi apa yang direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sayyi'ah tersebut bisa terhapus. Jadi ketika kita sadar bahwasanya apa yang kita miliki dari keimanan ini sudah berkurang, ikhwati fillah yarakumullah, maka kita harus menjadi seorang yang mengerjakan kebaikan setelahnya. Setelah maksiat langsung kita kerjakan amalan soleh. Setelah maksiat langsung kita kerjakan amalan soleh. Paling tidaknya berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Paling tidaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kita bisa menjadi seorang yang amalan-amalan jelek kita tadi, kemaksiatan-kemaksiatan kita tadi dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak melakukan israr terus menerus terkait dengan apa yang kita miliki dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka jangan kita bersandar atau mungkin berserah diri atau mungkin berputus asa wah kalau sudah turun keimanan saya, sudah biarkanlah turun, biarkan saja sekalian futur. Jangan demikian keadaannya. Kita harus benar-benar menjadi seorang hamba Allah Jalla wa'ala yang memiliki solusi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kita gak mungkin meninggalkan kemaksiatan. Pasti dan pasti kita akan terjatuh. Tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi kemaksiatan tersebut agar bisa segera dihapus oleh Allah Jalla Jalaluh? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusinya. Adbi'is sayyi'atal hasanah. Sudah melakukan kemaksiatan, cepat-cepat beristighfar. Melakukan ghibah, cepat-cepat beristighfar. Cepat-cepat bersedekah. Cepat-cepat bersilaturrahim. Bersegera untuk sholat. Bersegera untuk berwudu. Bersegera untuk amalan-amalan soleh yang lainnya. Setelah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Agar posisi keimanan kita bisa terus menjadi apa yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di setiap saatnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar bisa menjadi hati yang sabat, agar bisa menjadi hati yang benar-benar kokoh di atas keimanan, yang itu menyebabkan biidznillah taala kita husnul khatimah ketika ajal menjemput kita dalam keadaan baik. Mari kita pegang baik-baik apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, khotifillah yarakumullah. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kerjakanlah amalan saleh, kerjakanlah amalan-amalan baik, amalan-amalan ketaatan setelah kalian melakukan kejelekan atau kemaksiatan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza ma'na qawlihi wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Keimanan pun bisa sangat turun drastis, sangat menipis, sangat jatuh, sampai-sampai tidak tersisa lagi keimanan sedikit pun pada diri seorang mukmin tadi. Yang aslinya dia mukmin sudah, karena tadi tipis-tipis-tipis, terkikis-terkikis-terkikis, maka akhirnya na'udzubillah min dzalik, keimanannya pun habis, tidak tersisa sama sekali, sudah masuk kepada jurang kekufuran. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan mensyarah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari ini, yang qusu hatta la yabqa minhu syai'un wa qad yabqa minhu miqdaru habbatu khardalin wa hadhihi tanfa'u sahibuha wa hadhihi tanfa'u sahibaha yawmal qiyamati yukhraju biha minan nar wa idza lam yabqa habbatu khardalin fa innahu yakunu min ahli an-naril mukhalladina fiha. Yang kus, keimanan seorang mukmin itu sangat bisa berkurang. Hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa lagi apa yang dia miliki dari keimanan. Fitnah demi fitnah. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemaksiatan demi kemaksiatan. Hal-hal yang menjadi perkara-perkara duniawi yang kita kedepankan, yang dalam tanda kutip yang kita tuhankan, yang terus kita kejar, na'udzubillahi min dzalik, sampai bisa mengikis keimanan-keimanan kita. Maka kita khawatir. Sangat-sangat khawatir dengan keimanan ini. Karena mungkin kita lebih banyak melakukan kemaksiatan, lebih banyak melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan keimanan kita ini habis, dibandingkan kita melakukan sebab-sebab yang bisa menambah keimanan-keimanan kita. Mungkin kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Mungkin kita jarang melakukan qiyamul lail. Mungkin kita jarang bersedekah. Mungkin kita jarang melakukan birrul walidain. Mungkin kita jarang melakukan sekian banyak amalan ketaatan. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu kita sangat sering terjatuh di dalam kedzaliman. Kita sangat sering terjatuh di dalam urusan-urusan hasad. Kita sangat sering terjatuh pada al-ghibah, an-namimah, atau mungkin na'udzubillah min dzalik qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim, tidak suka dengan si fulan, tidak suka dengan si allan, membenci si fulan, membenci si allan, terlalu kotor mungkin hati kita ini, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita terus melestarikan sebab-sebab yang bisa menjatuhkan, yang bisa mengikis keimanan-keimanan kita, karena sangat mungkin ikhwati fillah yara'akumullah bahwa keimanan tersebut habis, tidak tersisa lagi. Waqad yabqa minhum miqdar habbati khardal, bisa jadi juga tersisa tapi sedikit sekali, hanya sebesar biji sawi yang sangat kecil. Tapi walaupun tersisa sedikit saja sebesar biji sawi yang sangat kecil tersebut, hadhihi tanfa'u sahibaha, kata beliau, keimanan yang sedikit tadi, keimanan yang tipis tadi sangat-sangat memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya. Di mana? Yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Kenapa bermanfaat? Yakhruju biha minan nar, karena dengan sebab keimanan yang sedikit tadi, dengan sebab keimanan yang tipis tadi, padahal sudah sedikit lagi, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh kepada jurang kekufuran. Tapi mungkin ada satu dua amalan yang terus dia jaga, satu amalan yang tidak pernah dia tinggalkan. Dia sering bersedekah, dia sering melakukan silaturahim, dia sering melakukan bir walidain dan yang lain-lainnya dari amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang merupakan rahasia dia dengan Allah Jalla wa Ala. Mungkin dia setiap tidur selalu melakukan al-wudu atau senantiasa melakukan qiyamul lail dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh yang merupakan rahasia dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi di sisi lain terus kemaksiatan terus. Sampai-sampai amalan-amalan tersebut yang saleh tadi, ketaatan-ketaatan tadi tidak bisa mengimbangi apa yang dia miliki dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga keimanannya menjadi keimanan yang sangat tipis. Tapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu, ikhwati fillah yara'akumullah, bermanfaat baginya kelak di hari kiamat. Wa idza lam yabqa habbatu khardalin, karena kalau seandainya tidak ada lagi unsur keimanan yang ada pada dirinya, fa innahu yakunu min ahli nar al mukhalladina fiha, dia akan menjadi seorang penduduk neraka wal iyadhu billah yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keadaannya yang sudah masuk kepada jurang kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Maka khawati fillah yara'akumullah, inilah kaidah yang ke-24 yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita bagaimana akidah ahli sunnah sangat-sangat berbeda jauh dengan akidah kaum mubtadi'ah. Yang mana ahli sunnah akan menjaga amalan-amalan saleh mereka, amalan-amalan ketaatan mereka, agar keimanan mereka pun bisa terus kokoh, bisa terus bertambah. Tidak bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak bermudah-mudahan untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, apalagi menyeru manusia, menyeru orang-orang di sekelilingnya untuk ayo lakukan kebid'ahan, ayo lakukan kesyirikan, ayo kita ziarah kepada wali fulan, wali allan, kita tabarruk, kita mencari berkah, dan yang lainnya. Karena mereka mengetahui bahwa hal-hal tersebut yang berbau maksiat bisa mengikis sedikit demi sedikit, mengikis pelan-pelan keimanan-keimanan mereka, sampai bisa jadi keimanan tersebut tidak tersisa sedikit pun. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian kaidah yang ke-25 yang biidznillah ta'ala akan kita bacakan matannya, kita bacakan kaidahnya, adapun syarahnya, penjelasannya akan kita tunda sampai pekan depan biidznillah ta'ala. Berkata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa afdalu hadhil ummah wal umam kulluha ba'da al-anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman, hakadha ruwiya lana an Ibni Umar radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum jami'an qala kunna naqulu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina inna khairan nasi ba'da rasulillah alaihi salatu wassalam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa yasma'u bidhalika an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fala yunkiruhu alaihi salatu wassalam. Kaidah yang ke-25 akan mengajarkan kepada kita kaidah yang sangat agung yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah di dalam akidahnya. Yang ini nanti akan kita bahas terkait dengan orang-orang yang jauh berseberangan dengan ahli sunnah dalam memuliakan ashabu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang hulu, ada yang sangat parah di antara mereka meyakini bahwa ashabu Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah murtadun, orang-orang yang telah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, afdhal hadhil ummah, dan afdal yang paling utama dari kalangan umat ini, bahkan umam kulluha, bahkan seluruh umat, bukan hanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam, umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Bani Israilnya, bangsa Yahudnya, dan yang seterusnya dari hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, generasi demi generasi yang Allahu Jalla wa'ala ciptakan di bumi Allahu Jalla wa'ala ini, bukan hanya dari umat Muhammad. Yang paling baik ba'dal anbiya, setelah para nabi, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nanti akan disebutkan di sini bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mulia. Thumma Umar, kemudian setelahnya adalah Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Thumma Uthman, kemudian setelah Abu Bakar, setelah Umar, ada Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang malaikat saja malu terhadap sosok Uthman ibn Affan. Kalau Umar ibn Khattab nanti akan kita sebutkan salah satu kisahnya yang sangat menarik dan sangat memberikan ibrah, ketika sosok Umar ibn Khattab pernah meminta salah satu putrinya untuk menceraikan istrinya. Nanti akan kita sebutkan biidznillah kisah yang sangat indah dari sosok Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hakadha ruwiya lana an Ibni Umar. Demikianlah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda menjelaskan kepada kita. Qala, beliau pernah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kami pernah mengucapkan sebuah ucapan dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam berada di sisi kami. Inna khairan nasi ba'da Rasulillah alaihi salatu wasallam, kata para sahabat, bahwasanya orang yang paling baik, manusia yang terbaik setelah Rasul alaihi salatu wasallam adalah Abu Bakar. Thumma atau wa Umar. Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Manusia terbaik adalah Abu Bakar, setelahnya adalah Umar, setelahnya adalah Uthman radhiyallahu anhum wa ardahum jami'an. Wa yasma'u bidzalika an-nabi, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ucapan tersebut, fala yungkiruhu, tidak sedikit pun diingkari, diselisihi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis yang singkat ini saja yang datang dalam periwayatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan kepada kita bahwa khalas, sepakat ashabu Rasulullah, generasi terbaik umat ini sepakat, yang paling afdal, yang paling utama Abu Bakar Siddiq. Tapi di sana ada yang mengatakan bahwa yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu jauh di bawahnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan sosok Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebenarnya tidak semulia Ali bin Abi Thalib. Keadaan kaum Syiah yang sudah sangat parah akidahnya, yang jauh melenceng dari akidah Islam. Insyaallah taala yang terkait dengan permasalahan ashabu Rasulillah alaihissalatu wassalam ini, afdalul ummah, mereka menjadi generasi umat terbaik, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.